Lo sudah jelas di Madinah tidak ada pemerintahan, tidak ada khalifah, tidak ada presiden, tidak ada raja, tidak ada semua. Yang ada adalah perundingan komunal. Jadi tidak ada undang-undang yang lahir dari orang pinter seperti Indonesia, Amerika, Rusia, Inggris. Yang ada adalah perjanjian-perjanjian horizontal antar masyarakat. Dengan apa cara mendapatkan ya kekuasaan ya kepemimpinan dan lain sebagainya itu kan cara-cara yang sifatnya itu mengajak orang untuk bertanding atau beradu kontestasi. Ya kontestasi beradu kekuatan modal pengaruh dan lain sebagainya padahal ada kemungkinan seperti yang tadi apa secara sekilas tadi kemukakan seharusnya kan bisa dengan musyawarah. Tapi narasi musyawarah itu kan tidak ada. Orang yang bermusyawarah adalah orang yang punya ruang di dalam hatinya bagi orang lain. Musyawarah itu hanya bisa atau mungkin dilakukan oleh orang yang menjadi ruang bagi orang lain. Sementara kita kan tidak punya ruang untuk orang lain. Kita yang merebut ruang orang di hati orang untuk kita malah. Jadi semua kelompok ingin berkuasa. Semua kelompok ingin menguasai aset, menguasai kekayaan, menguasai otoritas, menguasai semua. Tidak mungkin bermusyawarah. Bermusyawarah itu kan kita nol dulu, bareng-bareng. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Tidak seksi ya? Jadi sebenarnya Pancasila itu juga dimanipulasi aja. Ya omong kosong, musyawarah dan mufakat. Apanya? Wong syarat rukun untuk bermusyawarah itu tidak. Tidak diterapkan untuk pelaksanaan politiknya. Loh, kan Pancasila hanya digunakan sebagai jargon untuk papan nama, bukan sebagai makna. Kalau sebagai makna, Kiai Thohir bilang ya nggak ada orang nggak setuju Pancasila kalau memang berpikirnya makna. Kesepian. Semua orang setuju Pancasila. Semua setuju, semua manusia di dunia, sak malaikat-malaikati, setan aja nggak bisa nggak setuju ya. Ya aku ya setuju, cuman ya, tugasku kan beda. Jadi kalau kita melihat pelaksanaan sehari-hari di masyarakat musyawarah kalaulah itu benar ada itu hanya di tingkat neng RT bahasa opo itu musyawarah. Iya bisa. Tapi untuk tingkat untuk kabupaten ke bawah, kabupaten ke bawah yang selama ini merupakan syarat Kiai Kanjeng untuk mau diundang itu sebenarnya cermin bahwa di situ masih mungkin ada musyawarah, masih mungkin ada gotong royong karena tingkat ketidakadilan sosialnya tidak separah kalau kita ngelihat secara nasional. Proses pendidikan politik dari manapun itu tidak pernah mengarah ke itu ya, ke apa? Tidak ada pendidikan politik. Malah nggak ada. Di mana ada pendidikan politik? Siapa yang melakukan pendidikan politik? Yang wajib mestinya parpol ya. Ya parpol kan. Parpol seharusnya rajin kemana-mana. Tapi kan mereka bukan mau demokrasi rakyat. Mereka mau berkuasa. Semakin bodoh rakyat, semakin mudah dikuasai. Bisa diterima nggak anggapan bahwa karena teritori Indonesia itu sedemikian luasnya, maka mungkin pas sulit itu bermusyawarah untuk seluruh apa? Ya kalau gitu di federasi atau kalau gitu pecah-pecah aja, kan kita ngomongnya kesejahteraan bangsa, karena kegedean. Ya. Maksud satu kesebelasan 200 orang, ya sudah dipecah 11-11, kan tujuannya kan? Sejahtera. Manusianya sejahtera, manusianya enak, nyaman kan gitu. Kenapa kita konservatif? Kenapa kita jumud terhadap bentuk negara, bentuk pengelolaan, jenis manajemen? Kenapa kita jumud? Kenapa? Ada kekhawatiran apa? Atau gitu ya? Cari pemimpin besar? Ada juga teorinya untuk mengelola Indonesia. Maka kamu berpikir seperti yang kita bilang, kalau rakyat ini kan urusannya cangkul dan pisau, kalau pemerintah urusannya pedang. Kemudian negara ini harus dipimpin oleh kebijaksanaan yang tingkat keris. Nah ini kan pemahamannya sudah sangat lama kita paham. Karena sekarang ini, nyun sewu, yang pegang pedang itu pedangnya dipakai untuk mencari nafkah. Yang cari nafkah kan sudah yang pegang cangkul. Terus orang kaum intelektual juga salah. Masa presiden profesi? Masa menteri profesi, masa ustadz profesi, profesi itu kan alatmu, apa namanya, fungsimu untuk mencari nafkah, untuk menjalankan suatu perjuangan. Nah, kalau dikaitkan dengan mencari nafkah, pegawai negeri tidak boleh mikir uang, apalagi menteri, apalagi presiden. Mereka sudah dijamin oleh rakyat kok. Juga guru. Kalau ustadz masih lumayan, karena ustadz tidak ada undang-undang untuk bayar ustadz. Hanya tergantung kepada akhlaknya yang undang. Tapi kalau guru kan ada gaji berdasarkan konstitusi. Presiden, apalagi presiden, menteri, bupati, dan semua birokrat-birokrat yang lain kan sudah dijamin. Tidak boleh mereka mikir uang. Makanya jangan bilang presiden itu profesi. Makanya saya dari dulu tidak mau punya profesi. Karena saya tidak mau dituduh Tuhan, kamu tidak percaya sama saya. Toh. Asu bajingan kamu. Kamu pikir kamu itu kelaparan kalau kamu tidak kejar-kejar uang. Kan gitu. Kalau Tuhan gitu sama saya kan pingsan saya. Kan gitu. Jadi saya terserah Allah. Yang penting saya kerja keras. Kerja keras terus-menerus. Berpuluh-puluh tahun. Pendidikan politik ngalai papal. Pendidikan politik, pendidikan spiritual, pendidikan kesenian, pendidikan budaya, pendidikan firman, pendidikan apa saja, pendidikan estetika, pendidikan harmoni, pendidikan kebijaksanaan, semua lengkap. Karena kita tidak pernah berpikir departemental, kita tidak pernah berpikir fakultatif. Manusia itu universal. Bahkan universe itu part of manusia. Manusia itu kosmos besar. Kalau alam semesta, kosmos kecil. Gitu kalau kita cara berpikirnya. Cuman kan kita karena materialistik, materialisme, manusia kosmos kecil. Mikrokosmos, alam semesta, kosmos besar. Karena kita berpikirnya geografis, apa, materialistis. Kalau kita berpikirnya kualitatif, kita berpikirnya ada gelembung gede yang namanya, satu gelembung namanya alam semesta, dan itu dipegang di genggamannya Tuhan, ya sudah. Kita universal semua. Makanya saya kemarin di UNER usul di ITS, mbok kapan-kapan bikin universitas di UNER, di UNBRA. Maksudnya gimana, Cak? Lah kan kalian belum punya universitas. Kan kalian masih punya fakultas-fakultas. Masih pra. Lah iya. Pra. Kalian aja nyebut itu universitas, padahal kan ini fakultas-fakultas. Kan gitu. Mbok kapan-kapan bikin universitas gitu. Jadi aku usul gitu. Kita, apa? Tadi kita bicara apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai anggota rumah besar. Kemudian yang untuk menjalankan kebernegaraan itu berlangsunglah pilkada, pilpres, dan lain-lain. Itu jangan-jangan kita itu memilih jenis rumah yang besar, tapi keliru mengelola dalamnya. Gitu. Sementara ada jalan lain yang diisyaratkan oleh Pancasila, tapi nggak sungguh-sungguh kita tempuh, yaitu musyawarah tadi itu. Gitu. Ya, saya tidak ingin nyalakan siapa-siapa, tapi kalau orang ngomong Pancasila sama saya, kan saya ingin konfirmasi. Dari sila pertama sampai terakhir. Saya ingin konfirmasi, misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kamu kok kenal? Maksudnya ketuhanan itu Tuhannya apa sifatnya? Satu ya. Nomor dua, yang kamu maksud Tuhan yang mana? Tuhan yang kamu kenali dari mana? Kamu dapat bahan mengenai Tuhan itu loh. Kalau kacang kamu pernah ke sawah atau kamu beli di warung. Tapi kalau Tuhan kamu dapatnya dari mana? Kata siapa? Kamu kok kenal Tuhan? Jadi para pencipta, pembikin Pancasila dan pelaku Pancasila itu Tuhan ini yang kamu kenal dari mana? Wacanamu dari mana kamu? Kamu aja jangan langsung sebut. Kok kamu kenal Tuhan? Ayo kita masuki ya, bareng-bareng ya. Bagaimana mungkin manusia kenal Tuhan? Kok dia nyebut-nyebut Tuhan? Kan sudah jelas. Jangankan Tuhan, surga aja definisinya menurut Rasulullah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Surga itu adalah segala sesuatu yang mata tidak bisa melihatnya dan telinga tidak bisa mendengarnya. Itu baru surga, belum Tuhannya. Lah kok kamu bisa punya Pancasila satu? Maksudmu Tuhan dari mana kamu bahannya? Dari mana kamu? Kok tahu? Ini sah nggak ini? Sila pertama ini. Kamu kok tahu? Kan tidak ada kemungkinan pada manusia untuk kenal Tuhan. Dia hanya tahu kehadiran Tuhan. Dia hanya tahu merasakan, mengalami, memikirkan, oh Tuhan ada. Buktinya ada kejadian ini, kalau bukan Kalau tidak ada Tuhan tidak mungkin terjadi, kan gitu. Bukti-buktinya. Nah, ini yang kamu maksud Tuhan Yang Maha Esa itu dalam skala pemahaman yang bagaimana? Kalau dalam makna kan jelas, kita itu tahu Tuhan hanya satu kemungkinannya, ialah kalau Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya ke kita. Karena kita tidak mungkin meneliti, tidak mungkin mengejar, tidak mungkin apapun. Dah. Hanya kalau Tuhan sendiri memperkenalkan diri. Nah, oke, sekarang kamu sudah ada sila pertama, berarti Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepada bangsa Indonesia. Nah, siapa dulu yang disapa sama Tuhan, sehingga kamu sekarang ambil ketuhanannya Maha Esa? Siapa dulu? Kamu ambil dari Gajah Mada, kamu ambil dari siapa? Enggak jelas semua kok. Kalau mau pakai institusi, kamu ambil dari Kristen, dari Islam, dari Buddha, dari Hindu, dari Kebatian, itu dari khayalanmu. Yang mana? Kalau Anda dewasa, ketuhanannya Maha Esa itu kan pasti, ya sudah pasti itu merupakan sumbangan-sumbangan yang jenisnya sama dari berbagai macam bentuk ijtihad maupun wahyu. Wahyu mengatakan kulallahu ahad, oke, berarti Tuhannya Maha Esa. Tinggal masalah verifikasi ayatnya bagaimana, kan gitu. Tapi kan informasinya sudah jelas. Nah sekarang dari Kristen monggo sumbangkan, dari Katolik monggo sumbangkan, dari Buddha, Hindu, Konghucu monggo sumbangkan, gitu loh. Sumbangkan untuk supaya memantapkan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ini tidak jelas, akhirnya menjadi klaim. Masa ada orang Islam anti Pancasila terus piye? Lha niku sego kula sing liwet teh. Itu nasi saya yang memasak di dapur saya. Begitu kamu makan, kamu ndak akui saya bagaimana? Kamu pikir saya anti nasi bagaimana sih? Jadi kita ini sebenarnya enggak sungguh-sungguh bernegara. Enggak sungguh-sungguh terhadap nilai. Makanya di volume pertama itu loh. Kita iseng kayak loh. Terhadap nilai-nilai. Gitu. Bahkan terhadap Tuhan. Bahkan terhadap Tuhan pun kita setengah hati. Jeng-jeng-jeng-jeng itu. Itu sebenarnya sudah dari dulu-dulu saya omongkan. Untuk Indonesia. Ya untuk siapa lagi. Kan? Dan gitu sebenarnya. Sampai ditiruin sama Nevi toh. Kita iseng. Bahkan seekor coro. Gitu. Nah, sampai diajak-ajak saya oleh orang. Itu beneran. Loh, gimana saya sebut coro gimana? Loh kalau kita kan punya keindahan informasi dari Tuhan. Tuhan mengatakan aku tidak malu memberi perumpamaan kepadamu tentang lebah-lebah atau cacing atau nyamuk atau apapun yang lebih rendah dari itu. Innallaha la yastahi ayadriba matsalan ma ba'udatan au fawqaha. Jadi saya sebut coro dengan bangga. Coro itu lebih gede daripada nyamuk yang Tuhan sebut. Kan gitu. Jadi kalau kita jelas, kalau saya memahami Pancasila, jelas asal-usulnya, hulunya jelas, sehingga hilirnya juga jelas. Kalau bangsa Indonesia tidak ngerti hulunya, bagaimana akan sampai ke hilirnya? Ini baru gagasan tentang Pancasila. Belum lagi aplikasi, belum lagi sampai ke formula negara apa. Bagaimana nih? Ngomong khilafah tapi tidak ngomong masyarakat Madinah. Lucu juga. Lo sudah jelas di Madinah tidak ada pemerintahan, tidak ada khalifah, tidak ada presiden, tidak ada raja, tidak ada semua. Yang ada adalah perundingan komunal. Jadi tidak ada undang-undang yang lahir dari orang pinter seperti Indonesia, Amerika, Rusia, Inggris. Yang ada adalah perjanjian-perjanjian horizontal antar masyarakat. Kan gitu. Nah, tidak ada orang yang menghargai itu seluruh dunia. Bahwa Piagam Madinah adalah satu-satunya konstitusi yang tidak dibikin oleh kelompok intelektual, yang tidak dibikin oleh orang sekolahan atau orang pinter, tapi dibikin otentik, orisinal oleh rakyat yang memerlukan perundingan-perundingan dan perjanjian-perjanjian. Kita ini tidak usah undang-undang, wong milih presiden aja tidak boleh sendiri kan, dipilihin parpol kan. Bukan milih itu namanya, dipilihkan. Jajan Beringharjo kok kita cuma diambilin dua, suruh milih loh. Lah kelantingnya saya mau kelanting yang di sana ini. Ya ada klepon, ada lemet, ada macam-macam di dalam. Kok yang kamu ambil cuma geduk mambu ini kan begitu. Begitu. Nah jadi kembali ke pertanyaan Haryanto, menurut saya tidak ada jawaban dari kita yang sifatnya pragmatis, kecuali tadi, kalau memang urusannya itu menurut kamu bisnya rusak, ya carilah sopir yang juga seorang montir, yang juga seorang yang tidak hanya mengerti haluan arah dan cara nyetir, tapi juga mengerti bagaimana memanage perbaikan bis dan berani. Jadi kalau utang dari luar negeri untuk dandani bis, bukan untuk halusinasi dan khayal-khayal materialisme. Kursus nyupir. Kan gitu. Jadi sebenarnya jawabannya dibikin jelas-jelas, bikin tak jelas-jelas, tapi yang utama adalah, ya bangsa Indonesia tanya dulu dong, ada diskusi-diskusi publik dong, di kalangan mahasiswa, di kalangan santri, di remaja masjid Karang Taruna, gitu, di berbagai level, diskusi ini bahasa Indonesia ini masalahnya apa toh? Soal presidennya, apa soal konstitusinya, sistemnya, atau awalnya kita agak salah lahir, bagaimana? Bahwa itu dirumuskan. Dan itu kan sudah kita workshopkan berkali-kali di Ma'iyah. Kan lumayan hasilnya. Tapi kan siapa yang percaya sama Ma'iyah? Gitu. Pengajian kok workshop.